sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ayuhal muslimun, para hadirin sekalian dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat dengan nikmat yang tidak terhitung dan tidak terbilang. Maka di antara nikmat yang Allah berikan ini adalah dengan adanya turunnya hujan, di mana ini merupakan semata-mata rahmat dan karunia dari Allah semata. Tidak ada dari satu makhluk pun yang turut andil di dalamnya. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-28, Allah Ta'ala berfirman, huwalladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yansyuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah satu-satunya yang menurunkan al-ghaith, hujan, min ba'di ma qanatu, setelah mereka manusia berputus asa dari berharap turunnya hujan tersebut, menanti-nanti tidak turun-turun. Maka Allah lah yang menurunkan hujan tersebut setelah mereka berputus asa. Wa huwal waliyul hamid, dan dialah Allah yang maha penolong lagi maha terpuji. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang dengan penjelasan ayat ini menyandarkan hujan ini kepada selain Allah. Apakah kepada bintang, apakah kepada dewa ruci, ataupun jua kepada yang lainnya. Namun hendaknya dia meyakini hujan yang turun ini semata-mata rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala sebuah hadis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu mengimami salat subuh ala isri sama, setelah turunnya hujan. Maka setelah selesai mengimami salat subuh, beliau menghadap kepada jamaah para sahabat dan menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah berfirman, asbaha min ummati mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ini, dengan turunnya hujan, ada di antara hamba-hambaku. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ada di antara hamba-hambaku orang yang beriman kepada aku, yaitu Allah, dan ada orang yang kafir kepada Allah. Maka Rasulullah menjelaskan, man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fahuwa mu'minun billah wa kafirun bil kawakib. Barang siapa yang menyatakan bahwasanya kita diberi hujan ini semata-mata karena rahmat dari Allah dan karunia-Nya, maka orang tersebut adalah dinyatakan beriman kepada Allah dan kufur terhadap perbintangan. Dan yang kedua, man qala mutirna binau'i kadza wa kadza, fahuwa mu'minun bil kafirun billahi wa mu'minun bil kawakib. Maka barang siapa yang menyatakan turunnya hujan ini dengan sebab bintang ini dan itu, dengan sebab adanya pertolongan dari Dewa Ruci sebagai misal, ataupun dari Batara Bayu dan sebagai misal, maka yang seperti ini dinyatakan oleh Allah orang tersebut telah kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat ini dengan cara menyandarkan hujan ini semata-mata adalah rahmat dan karunia dari Allah. Tidak ada andil sedikit pun dari makhluk ini dalam penurunan hujan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini masih kita dalam pembahasan mengenai sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, yang merupakan dosa-dosa besar. Masih meneruskan pembahasan yang ketiga, yaitu terkait dengan sihir. Maka di sore hari ini pembahasan kita adalah meneruskan matan yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab ini, yaitu dalam penggalan kitab Al-Kabair. Maka sampailah kita dalam risalah yang ada pada kita di halaman yang ke-29. Nah, atau halaman yang ke-31. Maka setelah kemarin kita menjelaskan atau mengetahui tentang hukum orang yang melakukan sihir atau yang mempelajarinya, yaitu bisa jadi mereka kafir disebabkan sihirnya adanya di sana dengan jalan kesyirikan, atau mereka melakukan dosa besar yang muharram apabila dengan jalan yang bersih dari kesyirikan, namun dengan cara obat-obatan dan lain sebagainya, maka dia memudaratkan orang lain. Maka setelah itu mualif menyatakan an Nabi Musa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah. Alhamdulillah. 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Salasatun la yadkhulunal jannah. 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Siapa saja 3 golongan tersebut? Mutminu khamrin, orang yang telah kecanduan dengan khamr, mabuk-mabukan, baik bentuknya obat-obatan atau minuman atau yang lainnya. Ini selama dia dikatakan khamr dan dia sudah kecanduan, diancam tidak masuk surga. Golongan yang kedua, qati'ur rahim, yaitu orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, yaitu karib kerabat yang masih memiliki hubungan darah. Dia memutuskannya, tidak diakui, mungkin hanya saja karena alasan status sosial. Strata sosial berbeda, sehingga malu, akhirnya diputus. Atau faktor yang lainnya. Orang yang memutuskan tali silaturahim, maka diancam tidak masuk surga. Dan yang ketiga, musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan amalan sihir. Orang yang membenarkan amalan sihir. Hadis ini merupakan hadis yang hasan, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah di nomor hadis 678. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita mengetahui secara lafadznya menunjukkan bahwasannya 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Di sini bukanlah batasan 3 golongan tersebut. Namun di antara golongan yang tidak akan masuk surga adalah 3 kelompok ini. Yang pertama, mudminu khamrin, orang yang kecanduan dengan khamr, hal yang memabukkan. Yang kedua adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan yang ketiga, musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan amalan sihir. Namun perlu kita berhati-hati di dalam memahami kandungan hadis ini. Bahwasanya makna mereka tidak masuk ke dalam surga diterangkan oleh para ulama bukan maknanya mereka diharamkan bil kuliyah secara total. Namun di sini adalah menunjukkan dosa yang sangat besar. Dan makna mereka tidak masuk surga dukhulan awalian, yaitu mereka bukanlah golongan yang digolongkan pertama masuk surga. Namun mereka ini diancam akan masuk neraka dahulu dalam rangka membersihkan dosa-dosa yang ada pada mereka, dengan catatan kalau dia dari ahlu tauhid. Illa idzastahalla, melainkan kalau mereka menghalalkan hal-hal tersebut. Menghalalkan memutuskan tali silaturahmi, menghalalkan minum khamr, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka yang seperti ini dia dihukumi kufur dengan sebab menetapkan syariat yang tidak ditetapkan oleh Allah. Nah, jadi makna hadis ini adalah mereka tidak masuk surga dukhulan awwalian, yaitu tidak akan masuk surga secara langsung atau menjadi orang golongan yang pertama masuk surga. Namun memungkinkan mereka akan disiksa dahulu dengan sebab dosa-dosa mereka illa idzastahalla, kecuali kalau mereka sampai menghalalkan. Maka ini akan diancam tidak masuk surga dengan sebab kekafiran yang ada pada mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muallif membawakan hadis ini terkait dengan pembahasan adalah di sini ada lafadz musaddiqun bisihri, yang membenarkan amalan sihir. Maka dari sini seorang yang membenarkan amalan sihir ini juga termasuk dosa besar, walaupun orang tersebut tidak mengamalkan sihir. Tidak mengamalkan sihir, namun sudah termasuk dosa besar. Dan dibawakan di sini adanya peminum khamr dan sebagainya, maka terkait dengan bab ini, maka di sana ada sebuah faedah yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad jilid yang keempat halaman 127, yaitu siapakah yang mudah terpengaruh dengan perbuatan sihir. Nah, siapakah yang mudah terpengaruh dengan perbuatan sihir? Padahal kita sudah mengetahui sihir itu adalah perbuatan dosa. Bahkan ada yang jenisnya sampai menjadikan kafir orang yang melakukannya. Nah, di sini diterangkan oleh Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad jilid yang keempat halaman 127. Beliau menyatakan, "Ghalibu ma yu'athiru ay as-sihru fi nisa'i was-sibyani wal juhal wa ahli al-bawadi wa man dha'ufa hadzuhu min ad-dini wa tawakkul wa tauhid." Yaitu mayoritas sihir itu akan berpengaruh. Sihir mayoritasnya akan berpengaruh kepada kaum wanita. Kaum wanita. Kemudian sibyan, anak kecil yang masih bayi. Wal juhal, orang-orang bodoh. Dan juga ahlul bawadi, orang-orang pedalaman yang mereka tidak mengenal agama. Nah, dan juga orang yang dia itu lemah di dalam beragama, terkotori dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Nah, sehingga mereka tawakalnya kurang kepada Allah, tauhidnya pun tidak sempurna. Waman la nasibalahu minal auradil ilahiyah. Dan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah dengan zikir pagi dan sore. Ini demikian. Wa da'awat wa ta'awudatin nabawiyah, tidak pernah berdoa kepada Allah dan tidak pernah mereka berlindung kepada Allah dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya. Sehingga beliau membawakan hadis ini isyaratan, adanya isyarah bahwa di sana orang yang akan mudah terpengaruh oleh sihir diantaranya adalah pelaku maksiat. Pelaku maksiat. Di mana mereka adalah orang-orang yang lemah keimanannya. Jarang berzikir kepada Allah. ketika seorang mabuk terhalangi dari melakukan sholat, ketika seorang mabuk maka al-dambu yulidu dhamba, dosa mengantarkan kepada dosa-dosa yang lain. Dia mungkin akan berdusta, dia mungkin akan membunuh, dia mungkin akan merampok dan lain sebagainya dengan sebab mabuk-mabukan. Dengan sebab putusnya tali silaturahmi, maka akan muncul tabaghut, adanya saling membenci di antara saudara mereka, ataupun tahasud, saling iri dan dengki di antara mereka. Muncul dosa-dosa berikutnya. Sehingga dari sini akhirnya barakallahu terpengaruh namanya perbuatan sihir. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pengaruh sihir tersebut semuanya tidak lepas dari takdir Allah kepada hambanya. Takdir Allah kepada hambanya. Sehingga kadangkala sihir tersebut mengenai orang yang taat kepada Allah. Karena semuanya berjalan dengan takdir Allah sebagai bentuk ujian. Sebagai bentuk ujian. Namun mayoritasnya sihir itu berpengaruh kepada orang-orang yang disebutkan tadi sifat-sifatnya. Kaum wanita, anak kecil, orang-orang bodoh, orang-orang pedalaman yang tidak mengenal agama, orang yang lemah imannya, agamanya, sehingga mereka kurang tawakal kepada Allah, bertauhidnya kurang, dan juga mungkin terjatuh kepada perbuatan-perbuatan maksiat dan tidak pernah berzikir di pagi dan sore harinya. Ini demikian, ini yang mudah terpengaruh sihir. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka wanita ini pada suatu ketika akan terputus dari melakukan sholat, melakukan ibadah yang disyaratkan padanya toharoh. Ketika tertimpa kepada mereka haid ataupun nifas, sehingga kurang agamanya. Ini demikian, sehingga lemahlah agama mereka. Nah, ini diantara orang yang memang mudah terkena pengaruh sihir. Difahami insyaallah? Difahami. Jadi di sini kalau diterangkan oleh beliau selanjutnya, kita tidak membaca seluruhnya. Fanisa'u min aktsari man yu'athiru fihin nasihr liqillati ta'abbudihinna wa dzikrihinna lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka kaum wanita, mereka adalah di antara orang yang banyak terkena sihir. Kaum wanita di antara yang banyak terkena sihir. Kenapa demikian? Disebabkan karena kurangnya ibadah mereka. Tadi kita jelaskan, yaitu dikala haid, haram bagi mereka sholat, haram bagi mereka puasa, kan demikian ya, sehingga kurang. Dan juga wa dzikrihinna, berzikirnya kepada Allah kurang juga. Kaum wanita secara umum ini adalah ujian. Kecuali yang mereka Allah berikan rahmat akan bisa senantiasa mengingat kepada Allah. Dan kecondongan hati mereka kepada dunia lebih kuat. Kecuali yang Allah berikan rahmat. Sehingga di sini mereka sedikit mengingat kepada Allah. Wa kadzalika sibyan, demikian pula anak-anak mudah terkena sihir pula. Li ihmalil walidaini wal auliyai qira'atal awradi alaihim, dengan sebab kelalaian orang tua mereka atau wali-wali mereka untuk membacakan zikir perlindungan atas mereka di waktu pagi dan sore. Sehingga mereka kadangkala mudah terkena sihir. Wa kadzalika ahlul fisqi, demikian pula orang fasik yang mereka melakukan dosa-dosa besar. Minum khamar, membunuh, memutuskan tali silaturahim dan sebagainya. Wal isyan, dan orang yang bermaksiat. Wal munkarat, yang mereka itu orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran. Maka mereka mudah untuk terkena pengaruh daripada sihir. Disebabkan kenapa? Li ghaflatihim, karena hati mereka kosong dari ibadah, dari mengingat kepada Allah. Kira-kira kalau mereka minum khamr, ingat kepada Allah enggak? Lagi lalai. sehingga mereka lemah imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Naam la apa namanya?" Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, "La yashrabu syaribul khamra wa huwa mu'minun billahi wa huwa yu'minu billahi subhanahu wa ta'ala." Atau kama qala, dengan makna demikian. Tidaklah seorang yang meminum khamr ketika dia meminumnya dalam keadaan sedang ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah akan takut. Ya, menghindari khamrnya. Bukan maknanya mereka kafir, namun lemah iman mereka. Nah, ini demikian. Ini hadis yang pertama. Kemudian kita baca hadis yang kedua yang dibawakan oleh muallif di sini. Di halaman yang selanjutnya. Maka selanjutnya al-muallif menyatakan di halaman yang ke-32, Wan ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, marfu'an, yang hadis ini diangkat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, ar-ruqa wa tamaimu wattiwalatu syirkun. Ar-ruqa, ruqyah, wattamaimu dan tamaim, wattiwalah, ini semuanya adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam nomor hadis, di dalam sahihah nomor hadis 331. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ruqyah, tamaim dan juga tiwalah merupakan perbuatan syirik. Maka kita pahami makna-makna hadis ini dahulu. Baru kita akan berbicara tentang hukum dan faedah hadis ini. Sehingga perlu kecermatan. Apa itu ruqyah? Ruqyah diterangkan, warruqa hiyallati tusammal azaim, yaitu yang dinamakan sebagai azaim, orang yang bertekad, punya tekad. Yang dimaui adalah al-qiraah, seorang membaca terus-menerus kepada orang yang sakit. Nah, ini terus-menerus dibaca berulang-ulang, itu namanya ruqyah, bacaan secara bahasa. Secara baca. Jadi di sini bacaan wa tamaim, atau apa itu tamaim? Tamimah di sini terangkan. Wa tamimah kharzatun taruddul aina. Yaitu kharzah, permata atau cindera mata yang bisa menolak adanya ain, penyakit ain, atau dari yaitu sebab sambaran pandangan mata. Sambaran pandangan mata, yaitu diterangkan di dalam kitab Tauhid, yang namanya tamimah, syai'un yu'allaku 'alal auladi minal ain, yaitu sesuatu yang digantungkan kepada anak dalam rangka untuk menolak ain. Ain ini bahasa Arab, diartikan bahasa Indonesianya mata. Maksudnya apa? Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, beliau membuat bab al-ainu haqqun. Ain adalah hak. Maksudnya diterangkan oleh para ulama syurah hadis ini Sahih Bukhari, yang namanya ain adalah seorang kesamber, bahasa kita kesamber gitu ya. Namun dengan sebab perantaraan orang yang sentimen, orang yang memiliki penyakit hasad yang amat sangat, sehingga tatkala dia melihat sesuatu yang dia sentimen iri padanya, kadangkala dimanfaatkan oleh jin, sehingga tiba-tiba orangnya berubah dari keadaannya. Bisa jadi pingsan, bisa jadi rusak. Ini tidak khusus kepada manusia, bahkan kepada sesuatu. Rumah yang bagus, dia lihat tiba-tiba ambruk. Nah, sesuatu yang bagus tiba-tiba rusak dengan sebab pandangan mata orang yang hasad. Sehingga di dalam Sahih Bukhari, Al-Imamul Bukhari membuat bab al-ainu haqqun. Ain itu ada. Penyakit seperti ini itu ada. Yaitu seorang yang memiliki sifat hasad yang amat sangat, sentimen sangat tinggi. Tatkala dia melihat sesuatu yang dia sentimeni, dimanfaatkan oleh jin. Dimanfaatkan oleh syaitan, akhirnya dengan takdir dari Allah, bersamaan takdir yang berjalan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu tersebut rusak dengan sebab pandangan orang yang hasad tadi. Lah ini hak. Bagaimana sehingga di dalam Sahih Bukhari dibawakan hadis di sana yang maknanya barang siapa yang melihat sesuatu yang yu'jibuhu falyubarik, maka hendaknya dia mendoakan barokah dengan mengucapkan masya Allah, sudah hilang. Atau dia katakan subhanallah, hilang sudah. Kekagumannya adalah kepada Allah. Nah, semua ini pemberian Allah, sehingga dia tidak iri. Atau dia mengatakan Allahumma barik, semoga Allah memberikan barokah. Nah, ini suatu arahan syariat. Sehingga kalau kita melihat sesuatu, tiba-tiba, oh ini apa? Bisa jadi karena ain. Ini bentuk-bentuk sihir. Bisa jadi karena ain. Apa pandangan orang yang hasad. Dikisahkan di zaman Bani Israel itu ada seorang yang kulitnya amat sangat putih. Sehingga kalau dipandang mengagumkan. Maka tiba-tiba dia itu tidak bisa bergerak apa-apa. Maka akhirnya diperintahkanlah manusia di zaman itu ketika itu untuk berwudu. Maka sisa air wudu tadi yang ada di bejana diperintahkan untuk dimandikan.